Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Kaum muslimin, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji kitab Tauhid dan kita akan lanjutkan nantinya dari buku halaman 134 bab ke-32. Bapak ibu sekalian, sebelum kita mulai karena ini daurah yang butuh waktu hingga 3 hari 2 malam, ada beberapa pengumuman yang panjenengan semua harus memahami hal ini selama daurah ini berlangsung. Walaupun tadi sudah diumumkan, kami akan bacakan ulang ya pengumuman tersebut atau aturan-aturan yang ada selama daurah ini. Ngaji kitab Tauhid nanti berlangsung 3 hari 2 malam. Semua sudah pada minta izin belum? Sudah? Minta izin istri sudah? Apa? Sudah. Wis dine wong sangu? Lali paling wis ditinggali. Terus untuk nginap nantinya disediakan untuk bapak-bapak nanti di masjid sini. Sedangkan untuk ibu-ibu, mohon maaf kita belum ada fasilitas atau sarana untuk memberikan penginapan pada ibu-ibu. Mungkin-mungkin nantinya ada warga yang juga ikut di daurah ini juga atau ngaji kitab Tauhid ini juga bisa menolong panjenengan untuk memberikan tempat penginapan. Ya, ada mungkin yang bisa tanya-tanya nanti di bawah, yang mudah-mudahan ada yang bisa membantu untuk itu. Namun untuk ibu-ibu kita belum bisa menyediakan tempat langsung kecuali untuk warga sekitar sini atau pulang pergi nantinya. Ya, makanya untuk kegiatan ini hanya berlangsung nanti sampai sebelum maghrib sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Setelah itu nanti akan berlanjut besok lagi jam 6 pagi. Ya, akan berlanjut lagi besoknya jam 6 pagi. Sehingga ini hanya berlangsung 2 malam saja untuk butuh nginap. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk itu. Kemudian aturan-aturan yang ada, yang pertama diharapkan tepat waktu untuk hadir di sini kecuali kalau ada uzur. Kita mulai untuk hari ini jam 9 untuk pelajaran ya, nanti sampai jam 11. Namun insyaallah setiap materi saya rampungkan satu kali lalu setelah itu istirahat. Arep ngopi ya monggo silakan. Mau wudu, mau sholat sunnah ya monggo silahkan. Nanti ada waktu istirahat 5-10 menit. Nanti saya akan beritahu. Istirahat 5 menit. Ya, berarti nanti 5 menit lagi kita ketemu. Istirahat 10 menit. Mau ngopi di bawah monggo silahkan. Mau wedangan di bawah sudah siap. Full service 24 jam. Ya. Dan yang dibantu, yang membantu bapak ibu-ibu sekalian, para peserta yang hadir, ini warga sekitar sini yang mereka gotong royong untuk membantu acara ini berlangsung. Ada yang menyiapkan makan, ada yang menyiapkan piring, ya sampai ngatur parkir, ya sampai menyiapkan untuk toilet dan macam-macam sudah disiapkan warga secara gotong royong, langsung warga sini yang membantunya. Ya. Kemudian sebelum masuk masjid nanti diharapkan mengisi absen nanti setiap pagi, siang, sore nanti ada absen 3 kali, mohon nanti diisi. Kemudian yang ketiga, setiap peserta diharapkan menjaga kebersihan masjid dan area sekitar pesantren. Diharapkan tidak ada pakaian yang digantung di sekeliling masjid termasuk pagar-pagar yang ada. Jadi karena ini tidak lama juga, insya Allah masih bisa disimpan di dalam tas seperti itu sehingga tidak mengotori kanan kiri. Kalau ingin menaruh tas selama pelajaran nantinya, habis subuh dimohon kalau bapak-bapak tidur di bawah, dimohon nanti membawa tasnya lagi ke atas ini atau ditaruh di bagian utara yang tempat makan tadi. Ya, insya Allah aman di situ, tidak ada yang mengambil tas-tasnya yang ada. Jadi mohon tidak bergantungan handuk di kanan kiri sini, nanti pemandangannya jadi rusak. Ini catnya sudah kuning, nanti jadi hijau, jadi merah seperti itu. Jadi kurang menarik untuk dilihat. Jadi bisa dipahami seperti itu demi kebersihan pesantren. Juga yang keempat, peserta akhwat berada di masjid bawah di karpet hijau, nanti bisa lewat jalan selatan ketika naik. Mohon maaf di sini tangga ini semuanya serba naik di sini karena enggak ada posisi yang rata di daerah panggang. Yang rata luas itu enggak ada. Semuanya daerah bergunung. Jadi munggah mudun naik turun seperti ini kondisinya. Jadi orang-orang yang baru datang di sini mohon bisa banyak-banyak memaklumi. Mudah-mudahan tambah langsing nanti selama 3 hari di sini. Peserta ikhwan berada di masjid atas. Ini berarti bapak-bapak nanti yang tambah langsing, ibu-ibu di bawah saja. Ya, bapak nanti di karpet coklat ini selama pelajaran itu di sini. Kemudian untuk ruangan makan, awat berada di tempat kajiannya di masjid bawah, sedangkan ikhwan berada di masjid bawah sebelah utara. Termasuk juga kamar mandi bisa pakai di sini, di sebelah utara sini pas. Maaf, ini untuk toilet. Toilet juga di bawah, termasuk tempat wudhu. Namun untuk urusan mandi, ya, untuk urusan mandi nantinya diharapkan bisa memanfaatkan kamar mandi yang ada di warga. Karena di sini ingin dijaga biar airnya tidak habis. Kalau airnya habis nggak bisa wudhu. Karena kita cuma menunggu hujan saja turun. Kalau hujan nggak turun ya sudah. Ya berarti kita masih harus ngisi lagi dengan air dari PDAM. Kalau nggak ada lagi ya terpaksa beli. Makanya airnya karena terbatas di warga sudah disiapkan. Cari kamar mandi yang warna hijau. Untuk akhwat nanti pas di masjid bawah itu nanti ada. Termasuk juga untuk akhwat kalau pakai toilet, mohon maaf nanti agak turun ke bawah biar tidak campur dengan ikhwan. Atau ada di sebelah utara, paling utara nanti, bisa tanyakan nanti pada security atau tukang parkir untuk kamar mandi atau toilet akhwat. Ya. Terus, untuk mandi, para ikhwan bisa menggunakan kamar mandi ada di rumah warga, kamar mandinya dicat warna hijau muda. Lalu yang ketujuh, saat kajian dimulai, semua peserta harus hadir. Tidak boleh ada yang di luar area kajian. Enggak boleh kalau sudah mulai seperti ini ada yang lagi ngopi di bawah misalnya. Enggak boleh. Ya, jadi segera naik ke atas kalau kajian sudah akan dimulai. Ini siap ya Bapak-bapak ya? Biasanya ini ngopi ini ngobrolnya suwe loh ini. Lama. Ya, maka jenengan harus sadar kalau sudah di waktunya dipanggil, maka segera naik untuk kembali mengikuti kajian. Kemudian untuk tidur diharapkan para peserta ikhwan mengambil posisi di masjid atas saja kalau untuk siang. Namun kalau untuk malam bisa di atas bawah. Di sini bisa, di bawah bisa. Ada kasur yang sudah disiapkan di bawah. Ya, ada kasur yang sudah disiapkan di bawah. Dimohon kepada ini terutama yang biasanya reunian ini simbah-simbah ini. Nah, ini biasanya cerita, saling mijet, ya, ngopi. Ya, ini biasanya sampai jam 1, jam rolas ini belum tidur juga. Ya, ini biasanya simbah-simbah ini pada reunian karena terketemu teman lama pas di sini. Ya, jadi mohon bisa hargai waktu karena kita berlangsung 3 hari. Ya, 3 hari ini full, maka dimohon bisa memperhatikan waktu dengan baik. Saatnya istirahat, ya istirahat. Makanya setelah maghrib ini saya kasih waktu free. Ya, tidak ada kecuali nanti malam Ahad nanti itu ada satu kajian nanti ba'da isya, ya itu nanti ada kesempatan untuk tanya jawab full, sekaligus ada siaran langsung dengan warga yang ada di Swedia. Terus yang 9, tidak boleh membawa makanan apapun dan minuman yang berwarna ke dalam area masjid yang berkarpet coklat dan hijau, kecuali nanti kalau akhwat nanti pas jam makan. Namun kalau selain itu tidak boleh membawa kopi masuk sini, nggak boleh, kena kartu kuning. Ulang lagi, kartu kuning lagi dua kali berarti kartu apa? Merah. Mulai berarti. Terus yang makanan juga demikian, ya cuma boleh dibawa sana atau di akhwat ya cuma dibawanya di tempat itu saja. Yang bapak-bapak ini terutama tidak boleh bawa di sini. Ada minuman botol nggak boleh, kecuali air putih saja. Ada yang mineral air bening putih itu bisa dibawa ke sini. Kemudian sesi tanya jawab. Oh ya maaf, peserta ikhwan tidak boleh mengintip dan melewati peserta akhwat di masjid bawah. Ya, jadi gak boleh akal-akalan, wah pena saya jatuh di bawah, ada apaan kamu alasan-alasan. Ya, jadi gak boleh lewat situ, cuma naiknya dari tangga situ naik sini. Yang ahwat nanti sebelah sana. Ya, ini terutama yang belum merapi, yang belum nikah ini. Ini biasanya macam-macam, cari kesempatan dalam kesempitan. Terus yang ke-11, sesi tanya jawab, ikhwan dan awat bisa bertanya langsung. Nanti ada mic disediakan untuk bapak-bapak peserta ikhwan, lalu untuk ibu-ibu tadi ada mic juga, nanti bisa lewat kertas untuk diajukan. Nanti panitia mohon bisa menyediakan kotak pertanyaan seperti pas malam Kamis kemarin. Kemudian satu lagi, bagi kegiatan ini, bagi ada yang ingin menyumbang, ya karena kemarin beberapa orang yang menanyakan hal ini langsung, nanti bisa memanfaatkan kotak yang ada di luar, ada kotak kayu di situ. Ya, tinggal nyemplungin saja berapa di situ. Yang uang merah alhamdulillah. Ya, bisa nambah-nambah kontak infak sini. Yang akhwat ada di bawah. Kemudian saya mohon kalau sudah terlihat ada sampah di dalam masjid sini, terutama sampah yang panjenengan bawa sendiri, bisa membuangnya di tempat sampah, dan disediakan di setiap tempat makan itu ada kantong plastik hitam. Itu dimasukkan sampah di situ. Paham, J? Nanti sampah dimasukkan di kantong plastik hitam tadi, nanti panitia yang akan mengambil untuk dikumpulkan jadi satu. Baik, untuk jadwal untuk kesempatan kali ini nanti sampai jam 5 atau setengah 6. Kemudian yang Sabtu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu 2 siang sampai sore, sampai maghrib free, nanti bisa kita kasih waktu rekreasi ke Pantai Gesing. Ya, atau bisa memanfaatkan lapangan sini atau istirahat di sini. Nanti setelah maghrib sampai isya tanya jawab, nanti jam 8:30 malam sampai 9:30 ada kajian Firqotun Najiyah, siaran live dengan warga Swedia yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian hari Ahad nanti ada pelajaran sedikit ba'da subuh langsung, mungkin sekitar 15-30 menit kajian Bulughul Maram. Setelah itu ngopi mulai lagi jam 6. Ya, baru nanti sampai 7:30. Ya, 7:30 sarapan pagi. Ini jadi sarapan paginya itu sekitar jam 7:30 sampai jam atau jam 8. Mohon nanti dipahami karena beberapa kali kita daurah itu beberapa protes masalah makan di sini. Saya beritahu. Di sini yang masak itu warga sendiri, enggak pakai catering. Masaknya pakai kayu bakar, enggak pakai kompor gas. Ya. Malah enak. Iya. Namun butuh waktu. Sehingga nanti banyak-banyak maklumi saja kalau nanti jamnya itu segitu, jam 7:30 atau jam 8. Nanti siangnya sekitar jam habis zuhur, ya, malamnya itu maghrib atau isya. Ya, ditahan-tahan saja, makanya kita ada snack-snack itu untuk jenengan tahan itu tadi untuk bisa nahan sedikit untuk masalah makan tadi karena butuh waktu, apalagi di sini jamaah yang hadir itu banyak. Kalau jenengan ingin jalan-jalan, ingin makan bakso, alhamdulillah Darussolihin sudah punya warung bakso sendiri. Enak banget. Enak. Namun bayar. Kalau mau nanti bisa minta beberapa orang nanti ada berapa orang sini mau pergi, waktu 5 menit aja lah nanti ke sana, mau makan bakso lah nanti siang gitu, bisa ya, enak pokoknya. Ada teh gula batunya juga ada ya, es tehnya juga ada. Namun ya bayar. Namun itu bakso yang dulu biasanya ada di dekat Bandara Adi Sucipto, namun ditarik ke sini karena dia mau kerja di sini, dan itu jadi usaha dari pesantren. Ya, ada yang usaha yang lainnya, warungnya baru satu itu. Mudah-mudahan nanti ada warung-warung yang lainnya lagi, karena itu pendapatannya untuk pesantren juga. Kalau butuh hiburan makan seperti itu, kalau malam itu ada angkringan di sana lagi sekitar 5 menit dari sini, bisa habis isya gitu kalau kosong bisa ke sana, beberapa orang nanti tinggal diantar saja ke sana. Namun juga bayar. Ya, yang gratis cuma di sini. Ya, itu bisa dipahami. Baik, sekarang sudah jam 9, kita mulai bab ke-32. Siap semua? Ya. Kitab sudah siap ya? Ya. Ya. Ada butuh buku tulis di luar sana, butuh poinnya, kalau poinnya masalah, penanya masalah, bisa lihat lagi di luar sana ada, nanti disediakan oleh panitia. Taib. Dan kajian ini nanti disiarkan langsung lewat radio. Ada keluarga di rumah ingin dengar langsung, suruh nyetel radio 107,8 FM Segunung Kidul, insya Allah bisa dengar. Kemudian bisa lihat lewat Facebook ya. Dan ada aplikasi di Android, itu nanti bisa diinstal Radio DS, kemudian bisa didengarkan juga setiap waktu, itu 24 jam untuk Radio DS yang ada. Kemudian nantinya ini ada rekaman juga, bahkan video-video sebelumnya itu sekitar 32 video itu sudah diedit, tinggal nanti diupload. Sampai sekarang ini baru 21 video, nanti bisa di-download di situ, atau nanti tunggu saja ada pesantren akan jual dalam bentuk flash disk, itu nanti bisa dimanfaatkan. Sebagaimana juga nanti ada dari Daurah Muyassar, pernah kita bahas 70 pertemuan, itu juga sudah disiapkan dalam bentuk flash disk dengan kitabnya lengkap. Nanti akan diberitahu oleh panitia untuk masalah ini. Ya, kita mulai lihat di halaman 134. Bab 32, takut kepada Allah. Kita telah bahas sampai cinta kepada Allah bab 31 kemarin. Sekarang kita bahas bab 32, takut kepada Allah. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah. Beliau katakan bab qaulullahi ta'ala, firman Allah, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 175. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayat yang ada. Kita lihat ayatnya satu persatu dan faedah-faedah nanti di dalamnya. Monggo dibaca Mas Rudi. Takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 175. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik. Jadi setan dan orang-orang musyrik itu berserikat, berteman, jadi satu. Oleh karena itu, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Kunya itu huruf besar, berarti takut kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Di garis bawahi pada kalimat, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Tetapi takutlah kepadaku. Berarti ini adalah perintah untuk takut kepada Allah saja. Nanti kita akan membahas macam-macam takut. Dalil berikutnya lagi, innama, orang-orang yang bermakmurkan masjid. Allah Ta'ala berfirman, Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itu adalah man amana billah. Mereka itu adalah orang yang beriman kepada, hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dan beriman kepada hari kemudian. Apa yang maksud hari kemudian? Hari kiamat. Diberikan keterangan hari kiamat. Wa aqamas salata. Dan mendirikan sholat. Wa ataz zakata. Dan menunaikan zakat. Wala yaksha walam yaksha illallah. Dan mereka hanyalah takut kepada Allah, tidak takut kepada selain pun, selain kepada Allah saja. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Digarisbawahi pada kalimat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan tidak takut pada siapapun selain kepada Allah. Berarti kita hanya diperintahkan takut. Kalau ini takutnya bernilai ibadah, hanya kepada Allah saja. Terus ayat yang berikutnya, Al-Ankabut ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap siksaan manusia itu seperti siksaan Allah. Sungguh, jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami beserta kalian. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang tersimpan dalam dada semua manusia? Taib. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Di antara manusia mereka mengatakan kami itu beriman kepada Allah. Fa iza udhiya fillah. Jika dia itu disakiti karena beriman kepada Allah, ja'ala fitnatan nasi ka adzabillah. Maka ada yang menjadikan siksaan manusia itu sama seperti siksaan Allah. Ja'ala fitnatin nasi ka adzabillah. Wala in ja'a nasrum mir rabbika la yakulunna inna kunna ma'akum. Sungguh jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami beserta kalian. Kemudian, bukankah Allah awalisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin? Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang tersimpan dalam dada semua manusia? Maka lihat di sini, di garis bawahi, dia menganggap siksaan manusia itu seperti siksaan Allah. Dia menganggap siksaan manusia seperti siksaan Allah. Nah, saya beri keterangan sedikit sebelum nanti kita masuk pada pendalilan hadis. Bapak, ibu-ibu sekalian, sesuatu yang wajar jika kita itu punya rasa takut. Pernah takut enggak? Sering takut apa biasa takut? Sering takut. Takut pada siapa? Nah, ada yang takut kucing ada? Ada. Ada yang takut anjing? Ada. Ada. Takut ular? Ada. Takut setan? Jujur mawon. Ada enggak? Ada. Hantu? Takut hantu ada? Ada. Takut enggak lewat kuburan gelap-gelap malam-malam? Ada. Pas malam Jumat Kliwon lagi. Hah? Ada? Nah, itu namanya takut seperti itu. Sekarang takut itu sesuatu sifat yang kadang itu wajar, kadang nantinya tidak wajar, kadang nanti bisa sampai tingkatan syirik. Maka kita nantinya bagi, para ulama itu membagi takut itu menjadi beberapa macam. Takut nanti dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, takut yang dihukumi syirik. Takut yang dihukumi syirik. Di mana seseorang takut kepada selain Allah, di mana seseorang itu takut kepada selain Allah, dan ia meyakini rasa takutnya tersebut dapat mendatangkan manfaat untuk urusan akhirat, dan mencegahnya dari suatu bahaya. Dilanjutkan, takut seperti ini bernilai ibadah. Takut seperti ini bernilai ibadah, dan jika ditujukan pada selain Allah, maka dihukumi syirik. Saya kalau tidak nurut, dia katakan, kalau saya tidak nurut untuk memberikan sajen, untuk berikan tumbal kepada selain Allah ini, apa contohnya selain Allah sini ya? Taruhlah pohon besar atau penguasa laut lah. Jika saya tidak berikan sajen ini, saya tidak berikan tumbal ini, saya bisa kena kualat nantinya, bisa kena bahaya nantinya. Ya itu bukan bahaya di dunia saja ini, di akhirat nanti saya tidak bisa masuk surga. Atau saya nanti tidak bisa selamat dari neraka. Sampai rasa takutnya seperti itu, berarti yang menyelamatkannya ini, ya tadi, kayu besar ini dan yang selain Allah tadi yang nanti akan menyelamatkannya, bukan Allah. Ini sudah rasa takut yang berlebihan. Ya ini adalah rasa takut yang bernilai ibadah, dan sudah dinilai dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Ini di sini ada ta'zim loh di sini. Ada bentuk pengagungan. Kalau itu dengan orang soleh, berarti apapun yang diperintahkan orang soleh tadi, karena rasa takutnya dia nurut pada orang soleh tadi. Sampai pun untuk maksiat pun dia nurut. Pada orang soleh ini. Nah, karena ada beberapa orang, ya bahkan yang aku muslim pun dengan orang soleh bersikap berlebihan di sini. Kalau dia enggak nurut, wah nanti kena kualat, wah nanti kena musibah, wah nanti kena kecelakaan di jalan. Nah berarti sudah rasa takut yang berlebihan sampai tingkatan syirik. Yang kedua, takut yang dihukumi haram. takut yang dihukumi haram. Yaitu seseorang takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk sehingga ia melakukan sholat atau sholat berjamaah dikarenakan takut kepada makhluk tadi. Ya, dikarenakan takut kepada makhluk tadi. Bahkan para ulama katakan ini termasuk jenis syirik. Bahkan para ulama katakan ini termasuk jenis syirik. Yaitu contohnya, meninggalkan atau melakukan meninggalkan yang haram atau melakukan kewajiban karena takut pada omongan manusia. Karena takut pada omongan manusia. Nanti kita akan lihat hadisnya di sini loh. Yang dimana ayatnya tadi sebenarnya sudah disinggung Al-Ankabut ayat 10 tadi. Dia jadikan siksaan manusia sama seperti siksaan apa tadi? Allah. Dia jadikan siksaan manusia sama seperti siksaan Allah. Jadi contoh yang ada di sini, ini takut yang haram. Contoh, kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, ada yang gak mau pergi ngaji, cuma takut omongan tetangga. Wonten apa mboten? Nah, ada yang gak mau berangkat ngaji, cuma karena takut omongan tetangga. Ada yang tetap mau berangkat pada suatu amalan, cuma karena takut juga omongan tetangga juga. Rasa takutnya di sini sudah rasa takut yang haram. Sehingga sampai dia melakukan yang haram atau dia meninggalkan kewajiban. Kalau bentuknya seperti ini lagi, contoh misalnya, ada yang gak mau berangkat ke masjid karena takut ketemu setan di jalan. Masuk yang mana di sini? Yang syirik apa yang haram yang kedua? Kalau syirik itu ada bentuk pengagungan. Kalau ini dia cuma takut saja ketika mau keluar. Kalau bentuk pengagungan berarti nanti dia minta-minta pamit dulu kepada setan tadi atau harus lewat situ. Misalnya kalau numpak motor klakson. Kalau naik motor nanti tut-tut-tut dulu baru nanti lewat. Amit-amit mbah misalnya. Ini kalau ini gak ada, dia cuma takut saja biasa. Karena kebanyakan nonton TV yang seram-seram, yang itu banyak horornya, yang itu banyak hantunya, sehingga ketika pergi gelap-gelap ketika subuh, dia takut seperti itu. Berarti takut apa di sini? Minimal haram. Namun lama-lama nanti bisa jadi syirik jika sampai ada bentuk pengagungan pada setan. Berarti solusinya gimana nanti? Biar gak punya takut seperti ini? Ngaji tauhid, tidak nonton TV, TV netida, untuk bayar utang. Iya dah, tapi ya tetap orang bisa ya, TV negeri piro payune, nyawur juga nggak bisa kan? Ora cukup. Jadi yang jelas itu tadi. Masih takut yang jenis kedua. Sekarang takut yang jenis ketiga. Takut tabi'i. atau takut secara tabiat, takut tabii atau takut secara tabiat. Yaitu takut kepada makhluk, yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya manusiawi, seperti takut pada binatang buas, takut kepada ular, takut kepada debit kolektor, takutnya. Nah, ya bisa masuk di sini juga berarti. Tabii. Takut istri masuk enggak sini? Masuk. Ya sudah tulis takut istri. Iya, diceraikan istri kan? Itu masuk dalam takut yang sifatnya tabii, tabiatnya seperti itu. Namun ini tidak ada bentuk pengagungan, dan ini tidak sampai ninggalkan yang haram. Maaf, tidak sampai ninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Kalau dia takut kepada makhluk-makhluk tadi sampai nanti meninggalkan yang haram, ya masuk tadi yang jenis yang kedua. Kalau sampai melakukan yang haram, masuk jenis kedua. Sampai meninggalkan kewajiban, masuk jenis yang kedua pula. Jadi kita ulang. Yang pertama takut apa? Syirik. Ini kalau ada intinya, ringkasnya, kalau ada bentuk pengagungan. Yang kedua takut apa? Takut yang dihukumi haram. Ini takut yang bagaimana? Jika sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Cuma karena manusia saja. Takut omongan atau komentar manusia. Dia itu mengerjakan sholat cuma takut saja komentar manusia. Ya, takut. Jadi atas dasar itu dia lakukan. Atau dia meninggalkan sholat, ya cuma takut komentar itu. Dia sampai tetap melakukan yang haram, takut juga komentar manusia. Ya, kalau didasarkan atas itu, maka dihukumnya haram. Kalau yang ketiga, takut yang sifatnya tabii, secara tabiat masih boleh. Takut yang sifatnya manusiawi. Sekarang kita lihat hadis yang tadi kita sebut ada takut karena komentar manusia. Coba dibacakan dalam hadis yang marfu. Dalam hadis yang marfu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya di antara bentuk lemahnya iman adalah mencari keridhaan manusia dengan melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, memuji orang lantaran rizki Allah yang diberikan lewat mereka, dan mencela orang lantaran rizki Allah yang tidak diberikan lewat mereka. Sesungguhnya datangnya rizki Allah tak dapat dipercepat dengan semangat seseorang yang menggelora untuk mendapatkannya. Begitu pula tidak dapat digagalkan oleh kebencian seseorang. Taib, inna min dha'fil yakin. Dari hadis Abu Sa'id, sesungguhnya di antara bentuk lemahnya iman, bentuk lemahnya iman adalah mencari keridhaan manusia. Dia cari ridha manusia. Apa contohnya cari ridha manusia? Ingin aman dari komentar orang. Ingin aman dari komentar orang. Jadi dia terutin, ini biar saya gak dapat omongan nih gimana ya. Berarti cari ridha manusia dengan melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dia cari ridho manusia, membuat Allah itu murka. Yang kedua, diantara tanda lemahnya keyakinan juga, memuji orang lantaran rizki Allah yang diberikan lewat mereka. Harusnya memuji siapa? Memuji Allah, bukan memuji manusianya. Kita dapat gaji, ini kerja di kantoran, kerja di perusahaan, kerja di pabrik, kerja di toko, kerja di warung. Majikan beri, yang dipuji itu majikannya langsung apa Allah dulu? Allah dulu. Puji Allah dulu. Alhamdulillah, berkat karunia Allah, saya dapat rezeki ini. Kemudian, mau memuji dia silahkan. Namun puji Allah terlebih dahulu. Maka di sini yang dikatakan di sini tanda lemahnya iman, lemahnya keyakinan, dia puji-puji manusia. Padahal kalau dengan adanya rezeki tadi, kalau Allah tetapkan rezeki itu tidak diberi, tidak akan dapat. Mau lewat majikannya atau lewat siapa, rezeki itu tidak diberi, tidak akan dapat. Tergantung dari Allah, Allah yang berikan. Ya, tergantung dari Allah, Allah yang berikan. Sehingga kita harus bangun rasa tawakal kita kepada Allah. Jadi jangan puji manusia yang banyak, pujilah Allah yang banyak. Banyak bersyukur kepada Allah. Walaupun kita juga berterima kasih kepada manusia setelah kepada Allah dulu. Yang ketiga, mencela orang lantaran rezeki Allah yang tidak diberikan lewat mereka. Mencela orang lantaran rezeki Allah yang tidak diberikan lewat mereka. Jadi sekarang yang tadi itu puji, sekarang yang kedua ini mencela. Yang ketiga ini mencela. Ya, mencela orang, orang ini tidak dapat rezeki, kita cela dia. Kok kamu gini. Contoh, kita kurang bersyukur ya pada gaji yang diperoleh. Mungkin seorang istri ketika tahu suaminya dapatnya itu sedikit, dia celah ini. Kenapa kok cuma gini saja? Dia celah manusia, dia celah suaminya karena suaminya dapat rezeki yang sedikit tadi. Kurang bersyukur pada pemberian suami. Ini juga tetap harus sadar bahwasanya ini sudah jadi ketetapan. Jadi ini sudah jadi ketetapan dari Allah. Maka ketika kita itu susah, tidak mendapatkan rizki, rizki itu terputus di situ, rizki tidak kita dapati, maka yang harus kita pelajari di sini adalah yang pertama sabar, kemudian yang kedua apa? Apa yang kedua? Qona'ah. Apa bahasanya qona'ah? Nerima. Terima keadaan apapun itu. Terus lihat tadi lagi, sesungguhnya datangnya rizki Allah tak dapat dipercepat dengan semangat seseorang yang menggelora untuk mendapatkannya. Saking semangatnya ikut buruh. Dari pagi ini mangkatnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 berangkat ngebut-ngebutan coba. Namun kalau Allah tetapkan rizki itu tidak kamu dapat, tetap tidak didapat. Walaupun dengan kecepatan tinggi untuk meraih rizki tadi. Maka lihat di sini baik-baik, bahasa Arabnya lihat. Inna rizqallahi la yajurru hirsu harisin. Tadi kalimatnya. Sesungguhnya datangnya rizki Allah tak dapat dipercepat dengan semangat seseorang yang menggelora untuk mendapatkannya. Karena rizki ini harus diimani saja. Ada orang yang kerjanya santai, rizkinya bisa sampai 1M loh ini. Iya kan? Bisa. Ada yang kerjanya biasa juga dapat rizki yang banyak, kehidupannya penuh berkah. Ada yang kerja banting tulang dari pagi sampai maghrib. Bapak sampai maghrib oh jam 4? Sampai rumah sampai maghrib biasa nih. Iya kan? Iya. Sampai rumah seperti itu dapatnya biasa-biasa saja. Maka rizki ini mesti diimani. Semuanya tergantung bagaimanakah ketetapan dari Allah memberikan rezeki tadi. Maka kalau orang pahami seperti ini, dia enggak banyak protes pada rezeki yang diberikan pada dirinya, juga tidak banyak protes nanti kalau kok tetangga saya, teman kantor saya, teman dekat saya kok dapatnya lebih daripada saya. Terus begitu pula tidak dapat digagalkan oleh kebencian seseorang. Wala yarutu kari karohiyatu karihin. Kalau ada yang benci pada rizki yang ada pada orang lain, kira-kira rizkinya jadi hilang gak? Kita benci gak senang tetangga itu dapat barang A misalnya, Kira-kira barang itu jadi hilang? Enggak. Tetangga dapat kulkas anyar, kulkas baru, kita benci kulkas itu pada tangga kita, hilang enggak kulkas tadi? Enggak akan hilang. Maka rasa bencinya kita tidak akan menghilangkan rezeki yang ada pada orang lain. Jadi ini hadis ini masya Allah luar biasa sekali. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Sa'id. Ya, ini mengajarkan kepada kita gimana imani masalah rezeki. Kalau tidak benar dalam memahami rezeki di sini, maka tanda dhaful yaqin. Apa dhaful yaqin? Lemahnya keyakinan. Kaitannya dengan takut kepada Allah tadi. Cari keridoan manusia, di garis bawahi, mencari keridoan manusia dengan melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Berarti yang dia takuti siapa? Manusia. Takut komentarnya, takut omongannya. Harusnya yang kita cari apa? Ridhane Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah. Yang kita cari itu ridho Allah. Bukan cari ridho manusia, bukan cari komentar manusia. Kemudian hadis yang terakhir, Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun membuat orang marah, maka Allah akan ridho kepadanya dan membuat orang-orang menjadi ridho kepadanya. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan perkara yang bisa mendatangkan kemarahan Allah, maka Allah akan marah kepadanya dan membuat orang-orang jadi marah kepadanya. Nah, ini sama seperti hadis tadi juga tentang masalah ikuti komentar orang terus. Kita lihat dulu hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 276 dan Tirmizi 2414. Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas. Siapa yang mencari ridha Allah dan membuat manusia itu murka? Radiyallahu anhu. Karena dia cari ridha Allah, maka Allah akan ridha padanya. Wa arda anhu nas. Dan Allah akan membuat manusia juga senang dan ridha padanya. Pertama di sini apa orangnya? Cari ridha siapa? Cari ridha Allah. Walaupun orang-orang komentarnya enggak enak, walaupun orang-orang itu enggak suka, walaupun tetangga-tetangga itu memberikan komentar yang enggak enak di hati, namun yang dia cari ridho apa? Ridho Allah. Maka Allah akan ridho padanya. Manusia yang awalnya tidak suka, Allah juga akan bolak-balikan hatinya, akhirnya ridho juga pada dirinya. Harus yakin itu. Ini baru awal-awal loh. Awal-awal ngaji dapat komentar yang gak enak. Betul apa Mbak Dan? Betul. Ikuti saja, cari ridha Allah saja. Terus ngaji saja terus. Maka pelan-pelan nanti Allah akan membuat, ya, Allah itu pertama ridha, lalu akan membuat orang-orang itu akan ridha pula, akan senang. Namun lihat coba yang kedua. Wa man iltamasa ridon nas bisa qatillah. Siapa yang cari ridho manusia, komentar orang diikutin terus. Wah, kowe iki ora sah ngaji. Ya sudah dia enggak berangkat ngaji. Ya. Wah, kowe iki ora sah salat. Ya sudah dia enggak salat. Ya, untuk perempuan, wah ngapain pakai jilbab? Akhirnya juga enggak pakai jilbab. Dia cari komentar orang terus kan? Cari ridhonya orang terus. Maka lihat, sakhitallahu alaih. Allah akan murka padanya. Wa askhata alaihin nas. Dan Allah akan membuat manusia-manusia tidak suka padanya. Berarti ada dua orang di sini. Ada yang cari ridha Allah, ada yang cari ridha manusia. Kesimpulannya kita tugasnya cari ridha siapa? Allah. Maka Allah akan ridha dan akan membuat manusia itu ridha. Awalnya rumah kita sendiri dengan orang dalam rumah sendiri dengan tetangga sendiri mungkin gak ridha. Gak senang ngaji. Gak senang mau pergi berangkat ke masjid. Gak senang itu makin soleh. Mungkin gak senang. Tunggu waktunya. Perlahan-lahan nanti bisa berubah. Karena semuanya tergantung Allah yang beri hidayah, Allah yang beri taufik. Mungkin dari kita itu yang jadi sebab pertama kali kerabat, sedulur, ya tetangga-tangga kita dapat hidayah. Harus sabar. Nah, dari komentar tadi dan cobaan kita sebenarnya belum biasa, baru biasa-biasa saja. Cobaan untuk baginda Nabi lebih berat. Ya, cobaan bagi baginda Nabi lebih berat. Maka tugasnya hanya sabar. Walaupun nanti banyak fitnahan, walaupun nanti banyak komentar, tetap tugasnya apa? Sabar. Di garis bawahi, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, juga maka Allah ridho kepadanya. Nah, sekarang kita lihat masail atau kandungan bab. Satu. Kandungan bab. Satu. Tafsir surat Al-Imran ayat 175. Tafsir surat Ali Imran ayat 175. Tadi yang diterangkan mengenai innamadzalikum syaiton yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, awliya'ah, kawan-kawannya, wali-walinya, penolong-penolongnya. Jadi wali itu asalnya secara bahasa artinya penolong. Fala takhafum wa khafuni. Tadi disebut takut, janganlah takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, takutlah kepada Allah. Terus yang berikutnya, yang kedua. Dua. Tafsir surat Bara'ah ayat 18. Tafsir surat Bara'ah ayat ke-18. Ditulis itu Bara'ah, itu nama lain dari surat At-Taubah. Bara'ah itu nama lain dari surat At-Taubah. Disebut Bara'ah, Bara'ah itu artinya berlepas diri. Karena surat At-Taubah itu membicarakan berlepasnya diri Nabi SAW dari orang-orang munafik. Berlepas diri. Yang ketiga, tafsir surat Al-Ankabut. Tafsir surat Al-Ankabut ayat 10. Yang tadi disebut wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka ada yang menjadikan siksaan manusia itu sama seperti siksaan Allah. Harusnya siksaan Allah itu lebih pedih daripada siksaan manusia. Azab Allah lebih pedih daripada siksaan atau azab manusia. Harusnya yang itu dia takuti. Takuti Allah bukan takuti manusia. Terus yang keempat, keyakinan hati bisa melemah dan menguat. Nah, maka tadi disebut dhaful yakin. Maka hati itu ada yang lemah, hati itu ada yang kuat. Hati ada yang keyakinannya itu kuat, hati itu ada yang keyakinannya itu lemah. Tadi tanda-tanda kelemahan hati itu apa? Satu, ditulis berarti ini, lemahnya keyakinan, coba tadi ditulis. Satu, cari komentar manusia, cari ridho manusia. Dua, memuji manusia. Padahal rizki datang dari Allah. Tiga, mencela manusia ketika tidak datang rizki. Mencela manusia ketika tidak datang rizki. Tiga ini dikatakan sebagai dhaful yakin. Keyakinan yang lemah, lemahnya keyakinan. Terus yang kelima, di antara tanda lemahnya hati adalah tiga perkara yang telah disebutkan di atas. Baik, di antara tanda lemahnya hati adalah tiga perkara yang telah disebutkan di atas. Nomor 6, kewajiban untuk memurnikan rasa takut hanya kepada Allah. Berarti kalau takutnya itu bernilai ibadah, rasa takut itu hanya boleh kepada Allah. Yang ketujuh, dijelaskan pahala bagi orang yang mencari keridhaan Allah walaupun membuat orang lain marah kepadanya. dijelaskan pahala bagi orang yang mencari keridhaan Allah. Siapa saja yang mencari keridhaan Allah, walaupun nantinya membuat orang lain marah kepadanya, ini punya pahala yang besar. Yang ke-8, ancaman bagi orang yang mencari keridhaan manusia dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemarahan Allah. Ingat, hati-hati, kalau yang dikejar itu keridhaan manusia, membuat Allah itu murka, ingat, itu membuat Allah itu sangat-sangat marah sekali. Karena yang kita cari cuma keridhaan manusia. Jadi bentuknya di sini berarti yang dijelaskan dalam dalil-dalil tadi, ada takut yang sifatnya syirik, yaitu takut yang nilainya ibadah, ada pengagungan di situ. Kemudian ada yang takut yang nilainya itu haram, seperti takut yang ini menyebabkan dia itu cuma cari ridane manusia. Yang ketiga tadi di sini yang tidak dijelaskan tentang takut yang tabii, karena itu sifatnya normal, tidak dihukumi dosa. Takut pada ular tadi dosa enggak? Enggak, kita takut, takut digigit, lari dari situ. Anjing lewat, takut pada anjing, syirik enggak? Enggak. Ini sifat tabii. Ya, normal. Ya, dia lari dari situ misalnya. Anjing tambah kejar dia lagi karena dia lari. Enggak, ini enggak masalah. Ya, bukan pembahasannya di situ. Namun kalau takutnya sudah enggak wajar, ya. Ya, setan kan enggak bisa berbuat macam-macam, ya kan? Ada setan bisa buat macam-macam dengan kita? Enggak. Kita terlalu takut berlebihan pada setan. Ya, nanti kalau ada bentuk pengagungan pada setan berarti masuk apa? Syirik. Kalau takutnya mau ke kamar mandi kok takut pada hantu, takut pada setan, dihukumi apa? Haram. Ya. Cukup sampai situ bab 32. Wonten pertanyaan? Ada yang langsung? Ya. 1, 2. Ya. Ibu-ibu ada mic di bawah, bisa tanya dengan mic. Waktu 10 menit. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam, agama yang paling sempurna. Mic coba. Jadi bagaimana kita bisa meraih ridho Allah dan juga ridho manusia? Tekniknya bagaimana? Baik. Diulang pertanyaannya. Kebencian manusia. Nah, berarti solusinya satu, cari ridho Allah saja. Kalau diturutin komentar orang terus, pernah enggak ada ujungnya, Pak? Pak Nasir. Usahanya apa? Usahanya cari ridhani Allah. Itu kan doa dan keyakinan, itu lahirnya. Lahiriannya sunnah, kalau ini memang di Allah ridhoi, ini benar, ikut yang benar ini. Misalnya bagi-bagi uang itu. Bagi-bagi uang untuk apa ini? Biar ridho pada kita. Wah, itu beda lagi, itu cari ridho manusia berarti. Soalnya ini ada yang mau jago DPR kan. Oh, wis, sah terus. Itu berarti cuma cari ridho manusia supaya nanti dicoblos. Itu enggak ada pembahasan cari ridho Allah di situ. Enggak mungkin dia ikhlas itu. Saya mau nyumbang masjid, namun tolong jamaah masjid ini, jamaah masjid Jami Al-Adha, tolong besok milih saya ya. Cari siapa coba itu? Cari ridho Allah atau cari ridho manusia? Enggak mungkin dua di situ. Pasti dia cuma cari ridho manusia. Jadi kalau fokus saja dengan ridho Allah, manusia jadi. Nah, kalau dia fokus cari ridho Allah, maka nanti manusia bisa diatasi. Ya, tadi sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dijelaskan sebelumnya ada takut yang dihukumi haram. Dan itu bermakna bahwa itu takut kepada makhluk sehingga ia melakukan suatu ibadah karena takut pada makhluk itu. Pertanyaan saya, bagaimana jika anak dalam hadis Nabi itu pernah dikatakan bahwa kalau anak itu sudah mencapai umur sekian, kalau tidak melakukan sholat, maka pukullah dia. Nah itu apakah dapat menumbuhkan rasa takut kepada orang tuanya tadi? Dan itu bagaimana? Terima kasih. Ini masalah pendidikan beda lagi. Kadang anak itu butuh dikerasin, sehingga kadang mungkin anak ketika menjalankan itu atas dasar keterpaksaan. Namun itu awalnya seperti itu dulu. Lama-lama ketika sudah disuruh sholat, pasti nanti akan terbiasa terus. Akhirnya jadi terbiasa. Dia akan ikut terus ke masjid, lama-lama sadar sendirinya. Dibangun dengan keterpaksaan dulu. Dibangun dengan sikap keras dulu. Dibangun mungkin awalnya takut pada orang tua terlebih dahulu. Namun takutnya di sini baik. Karena apa? Takutnya di sini mengantarkan dia supaya rutin untuk sholat tadi. Mungkin nanti ditegasin di situ kalimatnya, takutnya ini sampai meninggalkan yang haram. Maaf, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Kalau ada kalimat yang keliru tadi bisa diralat. Takutnya ini sampai menyebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ya, mungkin ada teks tadi yang keliru. Ya. Diulang coba. Tadi apa? Meninggalkan coba. Yang haram dan melakukan kewajiban. Coba. Saya lihat teks. Lihat teks yang tadi. Enggak apa-apa. Apa kok tulisannya? Melakukan sholat berjamaah dikarenakan takut kepada makhluk, tapi dibolehkan para ulama mana tadi itu? Meninggalkan. Seseorang takut kepada makhluk sehingga dia melakukan sholat. Tolong diralat yang kedua, seseorang takut kepada makhluk sehingga meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Itu lebih jelas. Sehingga melakukan kewajiban, melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Jadi semuanya disebabkan karena takut kepada makhluk. Ini bukan karena pengagungan ya. Baik. Kalau tadi berarti kalau dia sholat berjamaah atau sholat pergi ke masjid, awalnya dipaksa orang tua dulu, berarti takut yang sifatnya baik di sini, karena mendorong dia pada kewajiban. Ya. Karena mendorong dia pada kewajiban. Jadi diulang tadi, takut yang pertama takut apa? Syirik. Takut yang kedua? Takut haram. Ya, kalau takut syirik ada pengagungan. Kalau takut yang haram, yang membuat dia sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Takut yang ketiga apa? Takut tabii atau tabiat. Ada lagi? Mike tadi Mike. Langsung saja yang saya tanyakan terkait dengan pihak perintah orang tua dengan takut dengan mama. Jadi ada salah satu orang tua yang melarang anaknya untuk pergi ngaji. Yang saya tanyakan antara takut pergi ngaji salahnya ke BS itu dengan jadi ada fakta sih menuruti orang tua mana yang harus diutamakan terlebih dahulu sebelum kalian itu masuk orang tua. Disuruh ketika mau pergi ngaji ya tadi kan. Ya, ketika dia pergi ngaji, orang tua itu larang. Tergantung di sini. Kalau ini perkara penting, ya, perkara penting yang dia tidak bisa dapat ilmu kecuali dengan ngaji, maka tetap pergi ngaji. Walaupun nanti awalnya orang tua tidak ridho di sini. Namun kalau ilmu yang dia pelajari di sini bukan ilmu yang wajib, ya, bukan ilmu yang wajib, maka dia cari ridho orang tua dulu. Jadi dia bisa timbang-timbang, kalau ini memang ilmu yang wajib saya pelajari, kalau saya gak berangkat saya kena dosa atau saya sampai meninggalkan kewajiban, maka berarti dia tetap pergi berangkat karena dia lebih pentingkan ridho Allah daripada ridho manusia. Namun kalau itu cuma ilmu-ilmu tambahan saja yang dia bisa cari dimanapun dan bisa ada pengganti, berarti ini ilmu tambahan tidak sampai wajib, maka untuk orang ini kondisinya dia boleh tidak datang dan sementara cari ridho orang tua terlebih dahulu. Satu lagi ya. Baik, ibu-ibu ada di bawah, ada yang mau bertanya silahkan. Saya Ustaz. Ya, monggo. Di antara bentuk lemahnya iman, salah satunya adalah memuji orang lantaran rezeki yang Allah berikan lewat mereka. Yang saya tanyakan, antara memuji dan berterima kasih, ini yang seringkali saya sulit membedakan. Karena saya sebenarnya sering menemukan hal ini terjadi pada orang-orang yang banyak harta, kemudian dia banyak juga bersedekah, berinfak. Nah, cara kita memuji mereka itu seperti apa? Atau karena saya memang kadang-kadang sulit membedakan antara memuji dan berterima kasih. Taip. Dan jika ini terjadi, kita itu apa hanya sekedar dihukumi bahwa kita itu imannya masih lemah, atau termasuk orang yang seperti apa, Ustaz? Taip. Terima kasih. Iya. Nabi SAW itu bersabda, "Man atta ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu matukafi'uhu fad'u lahu." Siapa saja yang memberikan kebaikan kepada kalian, balaslah. Orang tua beri kebaikan kepada kita atau tidak? Berikan. Maka balaslah kebaikannya. Anak diberikan kebaikan dari orang tua, berarti dia balas dengan bakti pada orang tuanya. Ini orang tua kandungnya, dia itu balas dengan kebaikan itu. Walaupun nanti suatu saat orang tua berkata kasar padanya, walaupun suatu saat nantinya orang tua mungkin zalimi dirinya, dia tetap balas dengan kebaikan. Jika dia tidak mampu, fa illam tajidu matukafi'u, jika dia tidak dapati sesuatu untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah. Karena banyak kebaikan di sini yang diberikan, namun tidak bisa untuk dibalas seluruhnya, maka tambahkan lagi dengan doa kebaikan kepada orang yang telah memberikan kebaikan tersebut. Maka kalau tidak bisa kita balas langsung, maka berikanlah doa. Panjatkan doa pada Allah untuk memberikan kebaikan pada orang tadi. Ya. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, maka bentuk syukurnya tetap ada pada Allah dulu. Ya. Bentuk syukurnya tetap ada pada Allah dulu. Kita puji Allah dulu. Pujian, segala macam pujian hanya untuk Allah saja. Namun kalau untuk membalas kebaikan manusia boleh. Namun jangan sampai menyanjung berlebihan. Menyanjung berlebihan tidak boleh. Tetap sandarkan nikmat ini dari Allah. Namun bentuk terima kasihnya kita tetap berikan pada manusia ini. Pak, terima kasih kemarin sudah saya itu sudah dibantu. Alhamdulillah. Ada kata-kata alhamdulillahnya juga. Alhamdulillah sudah dibantu. Ini ada sedikit hadiah untuk Bapak. Ya, mungkin ada yang bantu dia dalam masalah utang misalnya. Dia kembalikan utang tadi. Kemudian dia ada kasih hadiah tambahan. Nah ini namanya balas kebaikan orang lain seperti itu. Kalau tidak mampu apa? Doakan. Berarti dua bentuk jadi. Yang pertama apa? Balas langsung. Yang kedua? Doakan. Ya, itu caranya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalau puji, pujian yang sempurna hanya untuk Allah. Sedangkan untuk terima kasih masih boleh untuk sesama tadi. Baik, saya jawab dulu lewat tulisan. Banyak pesan di WhatsApp atau kajian ustad-ustad yang berkata bahwa akan ada bahaya atau mudarat bila tidak ikut pemilu atau partai politik, karena posisi tersebut bisa diisi oleh orang-orang kafir, syiah atau liberal. Apakah ini bentuk ketakutan kepada selain Allah yang diharamkan? Intinya, untuk masalah ini, kekhawatiran ini sah-sah saja jika memang nyata itu akan terjadi. Kalau untuk masalah tadi apa? Tidak ikut pemilu, ini pilihan orang masing-masing. Dia mau memilih, ya silahkan. Dia tidak mau memilih juga silahkan. Kalau dia memandang bahwasanya, wah ini gak ada yang amanah sama sekali, saya gak mau milih. Pilihan dia, terserah dia tidak mau milih. Ya, terserah dia tidak mau milih. Karena ini bukan menjadi suatu keharusan. Namun kalau kita mungkin berada di lingkungan yang di situ kita diundang untuk hadir, datang saja, memilih yang kita yakin saja itu nanti orang-orang yang baik. Atau yang kita sangkakan itu baik secara lahiriahnya. Kita tidak bisa nilai batinnya di sini. Namun kalau memang kita tidak punya keyakinan, ya sudah, kita tidak dipaksakan untuk memilih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani kita lebih daripada yang kita mampu di situ. Apakah ini bentuk ketakutan kepada selain Allah? Bukan. Ini bukan, ini suatu, saya mungkin golongkan pada yang sifatnya tobi'i saja, karena tidak sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Bagaimana hukum takut dipecat dari kerjaan karena tidak sholat berjamaah di masjid? Nah, ini dilihat dulu. Kalau landasan dia sholat cuma karena itu saja, berarti jadi apa takutnya? Haram. Karena takutnya cuma karena itu kan? Takutnya cuma karena itu. Namun kalau takutnya ini awal saja, berikutnya dia terbiasa, akhirnya dia gak mikir dipecat atau tidak, maka yang berikutnya berarti tidak jadi masalah. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang atau berempat di depan masjid. Setiap kurang tenaga ke masjid, di dalam banyak orang-orang yang nonton di sekitarnya. Nah itu seolah-olah mencemooh kita, yang kita maka ada yang membencinya. Ada orang membenci kita karena apa? Bentar, mic dulu itu. Kami bilang saja, ada satu tempat yang ada seorang yang setiap sholat lima waktu itu berusaha ke masjid. Tapi di selama perjalanan, sepanjang perjalanan banyak orang lain yang nongkrong di campur atau di perempatan di jalan. Nah itu seolah-olah dia itu acuh terhadap kita, dan bahkan ada yang mujinya. Dalam arti tiap tak tempo enggak menyapanya, walaupun enggak kalau kita sapa enggak menyapanya. Nah itu ada suatu yang seperti itu. Nah, solusinya agar dia itu juga rela atau hidup pada saya, dan Allah juga tidak membencinya pada kita atau memberi dosa pada kita, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang berusaha bersolat berjamaah di masjid. Tapi sepanjang jalan itu banyak orang yang nongkrong. Banyak orang yang nongkrong-nongkrong. Terus sholatlah kepada kita. Ya sudah, tetap berikan kebaikan pada orang-orang yang acuh tadi, yang tidak peduli tadi, tetap diberikan salam, tetap disenyumin, tetap diajak untuk sholat. Yang jelek baiknya tidak dibalas dengan yang jelek, namun dibalas dengan kebaikan. Pun baik. Istirahat 10 menit terus kita lanjut lagi insyaallah di bab berikutnya. Tunggu rehat dulu.